sondu ni riko hang son saya wis ono hang mutia riko hang son ema wis duen wong keton rasane ati sing bisa nduweni riko hansun demeni riko hansun welasi wesono hang ngrumiati keton rasane keton rasane ati sing bisa nduweni riko hansun demeni riko hansun welasi wesono hang ngrumiati keton rasane Riko Hansun Welasi Wesono.